Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل في علا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah barakallahu fikum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ana masrurun biliqaikum. Baik, insyaallah malam hari ini kita akan mengawali kajian durus am kita setelah liburan yang cukup panjang ya dan membosankan. Gitu ya. Bukan menyenangkan kalau bagi saya, membosankan. Barakallahu fikum. Baik. Alhamdulillah ya, hari-hari yang membosankan itu telah lewat. Barakallahu fikum, kembali lagi kita tayyib di dalam majelis ilmu yang masyaallah di situ terdapat keutamaan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk kembali ke majelis ilm. Barakallahu fikum. Ya, sehingga kita harapkan bau-bau rumah ya, atau bau-bau liburan itu harus segera dimusnahkan. Begitu ya, kembali lagi konsentrasi, fokus barakallahu fikum dengan pelajaran-pelajaran durus-durus yang ada. Barakallahu fikum. Tayyib. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Terakhir kita membahas bab Al-Imbisat ilan nas, tersisa satu hadis yang belum kita baca. Hadis nomor 249. Begitu ya. Baik. Langsung saja kita masuk kepada hadisnya. Barakallahu fikum. Baik, disiapkan alat tulisnya. Konsentrasi. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Ubaidillah, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah. Muhammad ibnu Ubaidillah ibni Muhammad ibni Zaid. Muhammad ibnu Ubaidillah ibni Muhammad ibni Zaidin al-Madani. Abu Thabit Maula Ali Utsman. Thiqah. Dia rawi yang thiqah. Qala haddatsana Hatim. Haddatsana Hatim. Hatim di sini adalah Hatim ibnu Ismail. Hatim ibnu Ismail Al-Madani. Abu Ismail Al-Harithi. Abu Ismail Al-Harithi. Saduqun Yahim. Dia rawi yang saduq namun terkadang memiliki waham atau kesalahan. Barakallahu fikum. Tayyib, itu yang kacamata. Naam, anta. Naam. Rawi yang saduq hadisnya dihasankan, disahihkan atau didhaifkan? Masmuk, siapa namanya? Ngelamun soalnya tadi. Harus dikasih pertanyaan biar gak ngelamun. Siapa namanya, Mas? Siapa? Siapa? Ghazali. Hah? Roja. Hah? Roja. Masya Allah, Roja. Bahaya ini. Sekarang itu kalau salafi dengar nama Roja kesannya negatif ya. Padahal bukan itu maksudnya. Tayu, labas. Roja. Rawi yang saduq hadisnya dihasankan, disahihkan atau didhaifkan? Hah? Hasan. Ahsan. Barakallahu fikum. Jangan ngelamun ya. Tayu. An Muawiyah ibni Abi Muzarrid. An Muawiyah ibni Abi Muzarrid. Barakallahu fikum. Qal hafid laisa bihi ba'sun. Laisa bihi ba'sun. Barakallahu fikum. Iya. Ini setingkat dengan saduq. Hadisnya dihasankan. Ingat baik-baik ya. Laisa bihi ba'sun itu bentuk tazkiyah atau rekomendasi yang levelnya setingkat dengan saduqun. Barakallahu fikum. An abihi, dari ayahnya. Ismuhu, namanya adalah Abdurrahman ibnu Yasar. Abu Muzarrid ini namanya adalah Abdurrahman bin Yasar. Barakallahu fikum. Tayyib. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Ad-Dha'ifah terkait dengan sanad hadis ini, beliau menyatakan rijaluhu kulluhum thiqatun. Ya, rijal, rawi-rawi pada sanad hadis ini semuanya thiqat. Ma'rufuna, semuanya dikenal. Ghairu Abi Muzarrid, kecuali Abu Muzarrid. Iya. Walidu Muawiyah, orang tuanya Muawiyah. Wasmuhu Abdurrahman ibnu Yasar, dan namanya adalah Abdurrahman bin Yasar. Asyara al-Dhahabi ila jahalatihi. Imam al-Dhahabi mengisyaratkan bahwasanya dia ini rawi yang majhul. Ya. Biqaulihi, dengan ucapan beliau, tafarrada anhu waladuhu Abdurrahman. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Bersendirian meriwayatkan dari dia putranya. Putranya Abdurrahman. Iya, yaitu Muawiyah. Barakallahu fikum. Jadi dia hanya punya seorang murid yaitu putranya sendiri. Barakallahu fikum. Rawi yang demikian dikenal dengan majhul apa? Aqil. Rawi yang hanya punya satu murid dikenal dengan majhul. Ini sudah kita kasih faedahnya, maka kita tanyakan. Majhul apa Sufyan? Hah? Majhul ngain. Ya, majhul ain maksudnya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kalau yang punya dua orang murid dikenal dengan majhul apa? Abdullah. Abdullah Lampung. Majhul. Hah? Majhul apa? Wallahu a'lam. Majhul apa? Fauzan Gresik. Iya, majhul hal. Iya. Kalau rawi hanya punya dua orang murid. Ya. Walam yuwasikhu al-mu'tabar. Itu catatan yang penting. Dan tidak ada imam-imam yang mu'tabar memberikan rekomendasi kepada dia. Pengkhon ya. Dikatakan sebagai rawi yang majhul. Yang punya satu murid dan tidak ditausik namanya majhul ain. Yang punya dua murid ya dikatakan sebagai majhul hal. Diingat baik-baik istilahnya. Barakallahu fikum. Sehingga sanad hadis ini dhaif. Barakallahu fikum. Qala sami'tu Abu Hurairah. Abu Muzarrid mengatakan saya mendengar Abu Hurairah menyatakan yaqul sami'a udhunaya hatani wabasura ainaya hatani. Ya, kedua telingaku ini telah mendengar. Begitu juga kedua mataku telah melihat. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi jami'an bikaffail Hasan awil Husain salawatullahu alaihima. Bahwasanya kedua tangan Rasul ya meraih kedua telapak tangan Al-Hasan atau Al-Husain salawatullahu alaihi. Barakallahu fikum. Wa qaddamaihi ala qaddami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Begitu juga kedua kaki beliau. Jadi merekatkan cucunya tadi kepada beliau. Dirangkul. Barakallahu fikum. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dalam keadaan Rasul menyatakan irqah naik. Iya. Faraqqal ghulam. Dan anak tersebut menaiki beliau. Jadi setelah dirangkul digendong oleh Rasul. Hatta wada'a qadamaihi ala sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau meletakkan kedua kaki anak tadi di atas dada beliau. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iftah fak." Ya. Buka mulutmu. Summa qabbalahu, kemudian beliau mencium cucunya tadi. Summa qala Allahumma ya uhibbuhu Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu. Ya, kemudian setelah itu Rasul mendoakan cucunya tadi, ya Allah cintailah cucuku ini karena sesungguhnya aku mencintainya. Barakallahu fikum. Tayyib, athar ini lemah barakallahu fikum, karena ada Abu Muzarrid, dia majhul. Namun terkait dengan doa Rasul kepada cucunya tadi, itu sabit tetap dengan riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, barakallahu fikum, terkait dengan Rasul mendoakan cucunya agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala babut tabassum. Masih ada kaitan dengan bab sebelumnya. Barakallahu fikum. Ya. Bab tabassum. Senyum. Barakallahu fikum. Baik. Di dalam istilah bahasa Arab, ya, ekspresi wajah yang positif itu ada tiga maratib. Ya, ada tiga tingkatan. Ekspresi wajah yang positif, gitu ya. Berarti ada yang negatif. Yang paling ringan namanya tabassum. Gitu ya. Kemudian naik lagi ke atas peringkat yang kedua, levelnya lebih naik, namanya dhahik. Ya. Barakallahu fikum. Naik lagi yang ketiga namanya kohkoha. Ya, jadi orang Arab itu bahasa Arabnya sangat detail, gitu ya. Kalau orang Indonesia ya semuanya dibilang ketawa, gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu, barakallahu fikum, mereka memiliki istilah sendiri. Iya. Ada yang namanya tabassum, ada yang namanya dhahik, ada yang namanya qahqaha. Barakallahu fikum. Sebagian mereka berupaya untuk mengadakan tafrik, membedakan antara ketiga hal tadi. Ya, disebutkan dalam syarahnya, at-tabassum ma la yakun masmu'an lahu wali jironihi. Ya. Yang namanya tabassum itu adalah ekspresi wajah yang menunjukkan senang, gitu ya. Dan itu tidak didengar oleh yang bersangkutan ataupun tetangganya, ya, orang yang di sampingnya. Itu namanya tabassum. Iya. Jadi enggak kedengeran yang namanya tabassum. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa? Senyum. Nah, gitu ya. Itu namanya tabassum, tidak terdengar suaranya. Barakallahu fikum. Wadhahik. Sedangkan dhahik ma yakunu masmu'an lahu la lijiranihi. Ya. Ma yakunu masmu'an lahu la lijiranihi. Ya. Yaitu ekspresi wajah, barakallahu fikum, yang menunjukkan rasa senang disertai dengan suara yang dia dengarkan namun tidak terdengar oleh tetangganya. Itu namanya dhahik. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau Indonesianya ketawa, ya, tertawa. Namun dengan apa? Dengan suara yang hanya terdengar oleh dia saja. Tidak sampai terdengar oleh tetangganya. Barakallahu fikum. Adapun qahqaha, ya, qahqaha ma yakunu masmu'an lahu wali jironihi. Ya, qahqaha itu adalah ekspresi wajah yang menunjukkan rasa senang, gembira, dan barakallahu fikum, terdengar oleh dia dan tetangganya, gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya tertawa, terbahak-bahak. Barakallahu fikum. Itu namanya qahqaha. Pengikhwan ya. Baik. Apa hukumnya? Barakallahu fikum. Baik. Hukumnya untuk martabah yang pertama, tabassum hadha huwal masyru'. Iya. Wal mandub. Yang namanya tabassum itu yang disyariatkan dan dianjurkan bagi setiap kaum muslimin barakallahu fikum untuk ya tersenyum ketika dia berjumpa dengan saudaranya. Iya, kita dianjurkan untuk menjadi seseorang yang murah senyum. Kan ya? Tayy, barakallahu fikum. Tentunya sewajarnya, gitu ya. Tidak boleh juga berlebihan barakallahu fikum atau disalahgunakan, gitu ya. Ada akhwat senyum, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Hati-hati, itu fitnah. Baikkan ya. Tayyib. Tapi sewajarnya. Baikkan ya. Tayyib. Dalam artian sewajarnya ya, bukan berarti gak ada orang, gak ada siapa, tiba-tiba senyum sendiri, gitu ya. Tayyib. Jalan senyum-senyum sendiri. Wah, ini dikira orang stres nanti. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga senyum tadi barakallahu fikum itu dianjurkan dalam Islam, tayyib, sesuai dengan kadarnya. Paham ikhwan ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Sedangkan ad-dhahik wal qahqaha barakallahu fikum tayyib yajuz ahyanan diperbolehkan tetapi apa barakallahu fikum ahyan ya sesekali saja ketika momen dan situasinya pas. Paham ikhwan ya? Tayyib. Karena Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam beliau pernah wahika. Iya. Beliau pernah tertawa. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun yang dilarang barakallahu fikum adalah al-iktsaru min dzalik. Iya, al-iktsaru min dzalik. Barakallahu fikum. Yaitu terlalu sering atau sudah menjadi kebiasaan dia ya orang yang barakallahu fikum selalu dan sering tertawa. Di sini ada hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasul menyatakan iyyaka wadh-dhahika. Iya. Iyaka wa kasratad dhahik. Iyaka wa kasratad dhahik. Hati-hati Anda dari sering tertawa. Fa innahu yumitul qalba wa yuzhibu binuril wajhi. Karena orang yang sering tertawa itu akan membuat hatinya mati dan menghilangkan cahaya wajahnya. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib, itu yang dilarang. Iya, tidak boleh sering-sering barakallahu fikum tertawa. Tayyib, apalagi yang namanya qahqaha. Iya, sampai ngakak-ngakak. Barakallahu fikum ya. Itu lebih keras lagi. Tayyib, larangannya dibandingkan yang namanya dhahik. Ikhwan ya. Tayyib, apalagi Anda sebagai seorang ahlul ilm. Ya. Sebagai seorang ahlul ilm, sebagai tulabul ilm, barakallahu fikum. Tayyib, itu diharapkan bisa menjaga sikap. Apalagi ketika Anda keluar. Gitu ya. Keluar dari ma'had, barakallahu fikum, ya Anda harus menjaga yang namanya barakallahu fikum muruah ya. Tayyib, harga diri Anda, Anda itu seorang santri, Anda itu tidak sama dengan orang-orang awam. Iya. Tayyib, sehingga tidak pantas, tidak pas kalau ada santri di jalanan guyon sama teman-temannya sampai tertawa ngakak terbahak-bahak. Gitu ya. Itu orang awam sudah negatif tanggapannya. Iya. Itu santri apa sapi? Barakallahu fikum. Baik, iya. Itu terjadi barakallahu fikum. Iya. Orang awam tidak suka kalau lihat para santri itu tingkah lakunya seperti itu. Orang awam saja risih. Barakallahu fikum. Iya, kalau ada santri di jalanan seperti itu, tidak menjaga muruahnya. Pak Ikhwan, sehingga ketika kita di luar, barakallahu fikum, jangan dikira Anda itu tidak menjadi sorotan. Iya, tapi mata-mata masyarakat itu menyoroti Anda, barakallahu fikum, dan iya, mereka akan mengeluarkan komentar, barakallahu fikum, terhadap tindak dan perilaku Anda. Pak Ikhwan ya. Sehingga ketika keluar dari mahat barakallahu fikum, ya harus dijaga muruahnya. Pak Ikhwan ya. Taib, tidak diperkenankan untuk ngakak, tertawa terbahak-bahak di jalan. Yang dianjurkan Pak Ikhwan, tabassum gitu ya, Pak. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sedikit diangkat bibirnya ke atas. Gitu ya. Barakallahu. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Iya, gitu ya. Tapi jangan yang tadi yang saya bilang, Mbak. Nah, itu enggak boleh. Gitu ya. Fitnah. Barakallahu fikum. Bahaya, bahaya. Baik. Sekarang kita lihat beberapa atsar yang menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya yang namanya tabassum itu dianjurkan di dalam syariat Islam. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله telah menghabarkan kepada kami Ali bin Abdullah, Ali bin Abdullah ibni Ja'far, Ali ibni ibnu Abdullah ibni Ja'far ibni Najih As-Sa'di maulahum Abul Hasan, ya, kunyahnya adalah Abul Hasan, ma'ruf bibnil Madini, yang beliau ini lebih dikenal dengan Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini, ya, barakallahu fikum. Sehingga nasab aslinya adalah Ali ibni Abdullah ibni Ja'far ibni Najih, namun beliau lebih sering dipanggil, dikenal dengan Ali ibnul Madini. Barakallahu fikum. Ya, imam. Ya, imam dalam ilmu hadis. Barakallahu fikum. Imam Bukhari menyatakan kesan beliau terhadap Ibnul Madini. Kata Imam Bukhari, mastasghartu nafsi illa inda Ibnul Madini. Kata Imam Bukhari, saya itu tidak pernah merasa kecil. Saya itu tidak pernah merasa minder berjumpa dan bertemu dengan ulama sehebat apapun. Gitu ya. Imam Bukhari enggak pernah minder. Pede. Ya. Dalam keadaan di zaman beliau cukup banyak ulama-ulama yang besar, ternama, tersohor. Ketika berhadapan dengan mereka, Imam Bukhari tidak pernah apa? Minder. Ya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau sudah berhadapan dengan Ibnul Madini, sudah, iya, merasa kecil beliau, barakallahu fikum, merasa enggak pede, merasa minder, gitu ya, menunjukkan barakallahu fikum, menunjukkan bagaimana haibah, iya, barakallahu fikum, yang luar biasa, barakallahu fikum, pancaran, iya, aura Ali Ibnul Madini yang luar biasa, sekelas Imam Bukhari minder, ya, barakallahu fikum. Ketika berhadapan dengan beliau, Ikhwan ya, hey, itu Ali Ibnul Madini, barakallahu fikum, sangat luar biasa. Jangankan Imam Bukhari, guru beliau sendiri, Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, kuntu, ya, ata'allamu minhu aksar mimma yata'allamu minni. Saya itu lebih banyak belajar kepada Ibnul Madini dibandingkan Ibnul Madini belajar kepada saya. Pak Ikhwan ya, luar biasa ya, Ali Ibnul Madini. Guru beliau sendiri mengakui kehebatan Ali Ibnul Madini. Ya, Imam Nasa'i menyatakan ka'annahu khuliqa li hadza sya'n. Nampaknya beliau ini seolah-olah memang diciptakan oleh Allah, sengaja diproduksi khusus dalam bidang hadis. Gitu ya. Memang diciptakan untuk masalah itu. Barakallahu fikum. Iya. Allah menciptakan dia khusus dalam bidang hadis. Barakallahu fikum. Sehingga ulama-ulama yang besar banyak yang barakallahu fikum mengakui keutamaan beliau. Namun sebagaimana kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Apa maksudnya ya? Maksudnya tidak ada orang yang sempurna. Dengan kehebatan ilmu beliau yang luar biasa tadi, yang bisa bikin minder Imam Bukhari, yang bisa bikin Sufyan Ibnu Uyainah mengakui kelemahannya, namun di sana ada sisi kekurangan. Barakallahu fikum. Ya, abuhu li ijabatihi al-mihnah. Namun mereka ya mengkritik Ali Ibnu Madini dari sisi apa? Karena beliau barakallahu fikum terbawa arus mihnah. Iya, yaitu ketika para ulama besar pada masa beliau diuji untuk apa? Untuk menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, terkait dengan masalah ini Ali Ibnu Madini enggak kuat. Gitu ya. Barakallahu fikum. Beliau terpaksa ya memenuhi permintaan aparat penguasa untuk mengakui Al-Qur'an adalah makhluk. Ya sudah, dengan sebab itu beliau barakallahu fikum ya dicela oleh sebagian para ulama. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwan ya. Sampai-sampai guru beliau sendiri Ibnu Uyainah juga kena imbasnya. Gara-gara apa? Ibnu Uyainah tidak bisa menghilangkan rasa cintanya kepada Ali Ibnul Madini barakallahu fikum, dan dikarenakan memang beliau memahami keadaan Ali Ibnul Madini barakallahu fikum. Tetapi lakinnahu taba. Ali Ibnul Madini bertobat dan mengakui kesalahannya. Oh, ikhwan ya. Baik, itu contoh di kalangan ulama-una barakallahu fikum ya. Ketika mengetahui melakukan kesalahan, mereka pun rujuk gitu ya. Tidak ngotot barakallahu fikum, tidak bertahan untuk mencari legalisasi dari apa yang dialah lakukan. Paham sini ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Itu sedikit profil tentang Ali Ibnu Madini barakallahu fikum. Ya. Baik. Jadi sehebat apapun manusia, setinggi apapun ilmunya barakallahu fikum, mesti mereka memiliki sisi kekurangan. Barakallahu fikum. Baik. Al-muadzin yu'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lanjutkan. Qala, berkata Ali, haddatsana Sufyan, telah menghabarkan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini siapa? Ibnu Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri? Mujahid. Wallahu a'lam. Harusnya apa? Ramadan. Sufyan bin Ibnu Uyainah. Tadi kan kita sudah nukilkan, ya, kalamnya Ibnu Uyainah, bagaimana dia mengakui keilmuan Ali Ibnu Madini, Imam Amirul Mukminin fil Hadis. An Ismail, dari Ismail. Ismail Ibnu Abi Khalid. Ismail Ibnu Abi Khalid Al-Ahmasi maulahum al-bajali. Thiqatun sabtun. Barakallahu fikum. An Qais. Qais di sini adalah Qais ibnu Abi Hazim. Qais ibnu Abi Hazim. Thiqatun mukhadram. Ya, thiqatun mukhadram. Barakallahu fikum. Baik. Mukhadram itu apa? Ahmad. Nah, senyum gitu dong. Orang yang terus namun tidak, tidak apa? Baik, ya, yaitu mereka yang sezaman dengan Nabi barakallahu fikum masuk ke dalam agama Islam, beriman, namun belum sempat berjumpa dengan beliau, namanya mukhadram. Hai. Qala sami'tu, Jariran. Berkata Qais, saya mendengarkan Jarir. Jarir di sini adalah Jarir ibnu Abdullah ibni Jabir al-Bajali. Jarir ibnu Abdullah ibni Jabir al-Bajali. Barakallahu fikum. Sahabiyun masyhur. Beliau seorang sahabi. Barakallahu fikum. Taib. Dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, basata an-nabi sallallahu alaihi wasallam ridaahu wa akramahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan ridanya dan memuliakan. Barakallahu fikum Jarir ibn Abdullah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wa kana sayyidan muta'an. Dan Jarir ini seorang tokoh yang ditaati oleh kaumnya. Yeah. Jadi beliau ini termasuk tokoh masyarakat dan didengarkan ucapannya. Bukan orang sembarangan. Dan beliau menambahkan badi'ul jamal. Yeah. Dan beliau ini orang yang sangat ganteng. Gitu ya. Sampai ada yang mengatakan beliau inilah Yusufu hadhil ummah. Yusufnya umat ini. Iya. Kalau mau ditanya Yusufnya umat Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, di antaranya lah Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Iya. Dikarenakan ketampanan wajahnya, barakallahu fikum. Iya, bukan saja dari sisi face-nya, wajahnya yang luar biasa, dari sisi postur tubuhnya juga luar biasa. Disebutkan dalam terjemahnya, beliau ini termasuk postur tubuhnya yang tinggi besar. Iya. Dikatakan kana tuluhu barakallahu fikum sittatu adru'in. Tinggi beliau itu kurang lebih 6 hasta. Kira-kira berapa meter? 1 hasta itu setengah meter. Iya. Iya lah, segini 1 hasta. Iya, berarti kan kira-kira setengah meter loh. Kalau 2 hasta berarti 1 meter. Berarti kalau 6 hasta berarti apa? 3 meter. Barakallahu fikum. Enggak tanggung-tanggung ya tingginya. Kalau ketemu sama orang Indonesia kok kelihatan lucu sekali begitu ya. Baik, barakallahu fikum. Ya biasa kalau orang sana memang besar tinggi. Barakallahu fikum. Baik. Itu Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Dan beliau menuturkan barakallahu fikum bagaimana sikap Rasul kepada beliau. Iya. Ma mana'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang aku untuk berjumpa semenjak aku masuk Islam. Gitu ya. Jadi kalau Jari ibnu Abdullah yang minta izin kepada Rasul untuk bertemu, mesti diizinkan sama Rasul. Iya. Entah datangnya malam atau siang, kalau yang minta izin siapa? Jarir. Udkhul, suruh masuk. Barakallahu. Itu menunjukkan bagaimana posisi beliau di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal barakallahu fikum, beliau ini termasuk yang Islamnya belakangan. Iya. Aslama fi sanati qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini masuk ke dalam agama Islam pada tahun di mana Rasul diwafatkan. Berarti apa? Termasuk yang terakhir. Tapi Rasul dalam mensikapinya itu luar biasa. Iya. Tidak kalah dengan sahabat-sahabat yang lebih senior. Barakallahu fikum. Walaupun demikian barakallahu fikum, kita lihat sikap beliau terhadap sahabat yang lebih senior. Iya. Barakallahu fikum. Seperti Anas bin Malik mengatakan, "Kana Jarir yukhdimuni wa huwa akbaru minni." Jarir ibn Abdullah itu biasa melayani saya, padahal dia usianya jauh lebih tua daripada saya. Ikhwan ya, dari sisi usia beliau lebih tua, dari sisi kedudukan di masyarakat beliau tokoh, tapi ketika berhadapan dengan Anas bin Malik beliau melayaninya, karena Anas jauh lebih berilmu. Iya, lebih banyak mendapatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Jarir bin Abdullah, sehingga beliau tahu diri. Ya, sehingga tidak gengsi, merasa lebih tua, merasa di kampung dia orang barakallahu fikum yang ditaati masyarakatnya. Ya, ketika berhadapan dengan orang yang jauh lebih alim, beliau pun barakallahu fikum tawadhu, ya, melayani Anas bin Malik. Itu contoh yang diajari para sahabat barakallahu fikum kepada kita semua. Tayyib. Yaqul, Jarir mengatakan, "Maro'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi." Ini Jarir menuturkan sikap Rasul kepada Jarir. Iya, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat saya semenjak saya masuk ke dalam agama Islam, melainkan beliau selalu tersenyum. Jadi kata Jarir, Rasul itu kalau ketemu dengan saya mesti senyumnya. Gitu ya. Mesti senyumnya kalau berjumpa dengan saya. Barakallahu. Itu menunjukkan sambutan Rasul kepada Jarir. Gitu ya. Kalau Rasul enggak suka ya sudah dicemberutin aja barakallahu fikum. Tapi setiap ketemu dengan Jarir bin Abdullah, Rasul selalu tersenyum, tidak pernah beliau cemberut barakallahu fikum. Baik. Iya. Dan Jarir inilah barakallahu fikum yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala Dzul Khalasah yang ada di mana? Ya. Yaman. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Hal anta mustarihi min Dzul Khalasah? Itu pertanyaan Rasul kepada Jarir. Apakah kamu mau membuat saya tenang dari berhala Dzul Khalasah? Jadi Rasul itu sangat-sangat barakallahu fikum gelisah kalau masih ada berhala yang disembah pada saat itu ketika masa Fathul Makkah. Sehingga beliau mengharapkan tidak ada berhala lagi yang diibadahi barakallahu fikum. Sehingga Jarir berserta dengan beberapa temannya mendatangi tempat, ya, barakallahu fikum, penyembahan berhala tadi dan dihancurkan oleh beliau bersama temannya. Barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu min hadzal bab rajulun min khairi dhi Yaman. Ala wajhihi mashatu malakin. Ya. Rasul mengatakan nanti kamu lihat akan masuk dari pintu ini, gitu ya, seseorang yang paling baik, ya, dari Yaman, dan di atas wajahnya ada mashatu malak, ai atharun zahirun minhu, ya, bekas atau barakallahu fikum seperti tayyib, pengaruh, ya, dari yang namanya malaikat. Jadi maksudnya wajahnya itu seperti malaikat, gitu ya, saking gantengnya barakallahu fikum. Itu rekomendasi atau pernyataan dari Rasul sendiri, ya. Jadi wajahnya itu seperti mashatu malakin, ya, seperti habis barakallahu fikum diusap oleh malaikat barakallahu. Fadakhala Jarir, ternyata yang masuk dari pintu tadi setelah Rasul mengatakan adalah Jarir bin Abdullah barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Itu salah satu contoh sunnah fi'liyah, iya, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk membiasakan yang namanya tabassum barakallahu fikum. Lebih tampan mana, Dihya al-Kalbi atau Jarir bin Abdullah? Baik. Sahabat mana yang lebih tampan, sahabat Jarir atau Dihya al-Kalbi? Sama pertanyaannya barakallahu fikum. Ya. Baik, sama-sama tampan, gitu ya barakallahu fikum. Ya. Karena belum ada kontes ketampanan di kalangan para sahabat, jadi kita enggak tahu, ya, siapa yang lebih tampan. Namun nasnya demikian. Jadi mereka-mereka ini termasuk di kalangan sahabat Rasul yang dikenal dengan kegantengan dan ketampanan wajahnya. Kalau dia al-kalbi, ya itu biasa, wajahnya dipinjam oleh malaikat Jibril ketika menjelma menjadi manusia. Barakallahu, karena ketampanan wajahnya. Ikhwan ya, baik. Al-muhim keduanya sama-sama gantengnya. Ikhwan ya, baik. Barakallahu. Tapi ada yang lebih utama daripada itu, barakallahu fikum. Iya, yaitu ikhwan, posisi mereka sebagai seorang sahabi dan akhlak mereka yang luar biasa, ya. Sehingga kalian jangan lupa dengan sabda Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ya. Sehingga jangan sampai kalian hanya terkonsentrasi untuk memikirkan ketampanan wajah, perawatan muka, tapi kalian tidak merawat hati dan amalan kalian, gitu ya. Kalau mandi, masya Allah, ya, temen yang ngantri itu sampai berapa meter nunggu dia mandi sampai 1 jam lebih, gitu ya. Untuk masalah wajahnya saja mungkin 15 menit dia pakai apa? Pakai pembersih muka, gitu ya. Nanti pakai make upnya, barakallahu fikum, dan ya semisal dengannya, gitu ya. Baik, tapi giliran masalah akhlaknya tidak dia perhatikan. Ikhwan ya? Baik, wallahu taala alam bisawab, nakfi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.